Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Apa bisa kita mengatakan, mengucap, menganggap seorang itu guru kita tanpa kita belajar secara langsung talaqqi, tapi cuma belajar mendengar, melihat hanya melalui YouTube? Contohnya kita mendengar ceramah-ceramah Pak Ustaz di YouTube, kita mengakui Pak Ustaz sebagai guru. Ajaztu muhadarati, aku ijazahkan isi ceramah-ceramahku kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Masjid Raya Bintaro pagi ini. Maka dijawab, qabiltu, aku terima. Aku ijazahkan buku 30 fatwa Ramadan, 33 tanya jawab kurban, 99 tanya jawab solat, dan 37 masalah populer. Ku ijazahkan kepada jamaah yang hadir pada subuh ini di Masjid Raya Bintaro. Maka dijawab, qabiltu, aku terima ijazah itu. Maka kita resmi punya hubungan guru dan murid. Adapun yang tak paham, dia bisa tanya. Saya sudah tanya ke WA Ustaz, Ustaz cuma baca aja. Kenapa enggak Ustaz jawab? Saya enggak jawab, saya screenshot, saya kirimkan. 999 belum terbaca. Kenapa wudu yang selama ini diajarkan tidak sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 6? Membasuh muka dan kedua tangan sampai siku. Usapkanlah kepala, kedua kaki hingga mata kaki. Semenjak kapan wudu itu dimulai penambahan seperti kumur-kumur, membasuh kedua telinga? Al-Quran global, penjelasan globalnya hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad, ini global. Litubayyana linnas, supaya engkau jelaskan isinya. Penjelasan tentang itu sunnah, maka belajar hadis. Riwayat siapa? Ada riwayat Utsman, ada riwayat Abu Hurairah. Pertama riwayat Utsman. Kalau kamu mau ngelihat wudu Nabi, kata Utsman, tolong ambilkan air. Maka diambilkan air, lalu Utsman membersihkan tangannya, lalu dia memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Mulut matmadah, hidung istinsyak. Bagus menarik air ke hidung, naik ke otak, membantu naiknya oksigen yang kurang dari jantung. Bagus. Yang flu pilek, tarik ke atas. Bagus. Sakit kok, Ustaz? Iyalah. Nah, itu sunnah. Hadisnya sahih. Lalu kemudian Nabi membasuh muka. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum milal marafiq, tangan sampai siku. Sekarang kenapa orang basuh dari siku sampai ke ujung? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Apakah membasuh dari ujung sampai ke siku itu rukun, syarat, wajib, sunat? Tidak, sunat. Adapun kalau ada orang yang dia dari, ya enggak apa-apa, tapi ada hikmah luar biasa. Kata Pak Dokter nih, Ustaz Somad, ya, kenapa kalau wudu itu disiram dari ujung sampai siku? Saya bilang, Pak Dokter, jangan tanya-tanya, sudah begitu dalam Quran. Gitu caranya kalau kita enggak tahu jawabannya. Setelah itu Pak Dokter tadi nanya saya lagi, Ustaz Somad, ya kami dokter bedah, kalau mau ngoperasi orang, kami cuci tangan sampai siku. Kalau nyuci tangan sampai siku. Terus saya tanya, Pak Dokter kenapa nyucinya sampai siku? Untung dia enggak balas. Kalau sempat dia balas, sudah begitu menurut dokter, jangan tanya-tanya. Kalau kami siram dari siku sampai ke ujung, maka bakteri bergelantung di ujung jari. Bakteri yang menggelantung di ujung jari dipegang ke tangan kaki yang luka, menyebabkan infeksi bakteri. Tapi ketika disiram dari ujung sampai ke siku, maka steril bersih, karena kuman-kuman turun sampai di siku. Paling-paling sikunya yang berkudis. Lihat hikmahnya. Nah, beli fikih Sulaiman Rashid, orang Lampung, dapat gelar S1 Al-Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah lulus dari Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rashid, mazhab Syafi'i. Simple untuk pemula. Harga 40.000. Kalau lebih, tidak tanggungjawab saya. Setelah itu, wamsa'u biru'usikum, usap kepala. Tiga riwayat. Riwayat pertama, Nabi pakai sorban, Nabi basahkan tangannya, lalu dia usapkan di tepi sorbannya. Kena rambutnya sedikit. Itulah dalil orang yang mengatakan kena dikit aja sudah sah. Riwayat dua, Nabi membasahkan telapak tangannya, dia masukkan dari celah sorbannya tanpa membuka sorbannya. Itulah dalil mazhab yang mengatakan kepala basah seperempat. Ketiga, Nabi membuka sorbannya, Nabi membasahkan tangannya, dia usap dari depan ke belakang, ke depan nyambung ke telinga. Tiga versi, jangan dipermasalahkan. Yang versi satu sah, versi dua sah, versi tiga sah. Yang bermasalah mana? Yang enggak wudu pun tetap sah karena tayamum. Ambil tanah, pukul. Ambil tanah, pukul. Wajah sekali, sekali saja. Ambil tanah, pukul. Buka, luza. Satu, dua, tiga. Satu untuk bawah, dua untuk yang dalam, tiga untuk sini. Satu, dua, tiga. Satu tayamum, satu solat. Nanti mau solat lagi, tayamum lagi. Tidak pakai kumur-kumur. Setelah itu baru kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki, baru doa. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadika salihin. Dari tempat wudhu naik ke atas masjid, enggak boleh tasbik. Tasbik menggerakkan jari jemari. Retak, retak, retak, retak, retak, retak. Enggak boleh. Kenapa? Merusak kekhusyuan hati. Tasbik enggak boleh. Tasbih. Subhanallah. Gimana lo? Subhanallah, subhanallah. Lagi ngobrol enggak tentu arah. Tawaf tujuh putaran. Dimulai dari Hajar Aswad. Rukun Yamani, nyentuh. Mana ada dalam Quran? Hadis. Kapan waktu sholat taubat? Unlimited. Mau pagi, mau siang, mau malam. Tapi bagus malam. Karena malam itu sepi, sunyi. Dulu gitu. Sekarang kita bangun jam 2. Gol! Gak ada sepinya dunia. Tadi malam saya bangun jam 2. Mau sholat jam 3, jam 4 lewat di depan. Jangan beribadah nunggu sepi, enggak akan beribadah. Sholat sunat tasbih bisa pagi, bisa siang, bisa petang, bisa malam. Inilah yang saya bingung Pak Ustaz. Kata Ustaz ini pagi, kata Ustaz ini siang, kata Ustaz ini malam. Terus satu pun belum bisa saya putuskan. Kalau sholat wudhu Pak Ustaz, sholat wudhu langsung setelah setelah wudhu. Usalli sunnatal wudhu rak'ataini lillahi ta'ala. Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek kresek kresek kresek kresek kresek. Hebatnya Bilal, berkulit hitam, budak miskin hamba sahaya, sendalnya lebih dulu masuk surga daripada kita. Jangan sombong, jangan angkuh sama orang hitam. Makanya saya dulu waktu kuliah di Maroko, satu asrama sama orang hitam. Saya suka sama orang-orang Afrika ini. Terasa kita lebih putih. Bolehkah solat dilakukan di antara solat qabliyah dan solat fardu? Boleh. Habis solat qabliyah, waktu masih panjang. Ada 15 menit. Antara azan dan iqamat, 15 menit. Boleh, enggak salah. Pak Ustaz, saya bekerja di sebuah restoran. Alhamdulillah, saya kalau di restoran kerja mungkin bisa gemuk. Pemiliknya bukan orang Islam. Na'udzubillah. Kalau modal yang digunakan berasal dari riba, apakah saya sebagai karyawan terkena riba? Tidak, karena tidak ada hubungan langsung. Sama seperti orang yang jual makanan di rumah makan. Datang orang mau belanja, Bu, beli nasi 2 bungkus. Uang kamu dari riba atau dari mana nih? Sama bapak jual semen. Datang orang mau beli, Pak, semen 2 sak. Ini uangnya dari mana nih? Riba atau enggak? Karena kita tak ada hubungan dengan dia. Barang yang kita jual halal. Kamu menjual jasa, tenaga. Mana dalilnya? Enak aja ngomong. Dalilnya mana? Sayyidina Ali pernah bekerja mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tidak melarang. Orang Yahudi itu kerjanya riba. Dia mengambil upah menimba air karena sumur dalam. Boleh bekerja selama tidak ada hubungan agama. Tapi kalau sudah dia paksa kita kristenisasi, wala ana abidu ma'abattum wala antum abidu ma'abud lakum dinukum waliyadin.